coba jawab sendiri, mengapa air hujan turun ke bumi? Jam kapal berlayar singgah di dermaga walau sebentar. Tidak seperti kau pergi ke seberang, sudah tak ingat pulang. Bukan materi obat. Sudah tak ingat pulang. Bukan mati.